sahbihi wa mawalah wa ba'd. Nah, mohon kita lanjutkan pelajaran dari Miyasar. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menyelesaikan bab yang kelima dari Mansubatul Asma, yaitu al-maf'ulu ma'ah, yaitu isim yang mansub yang terletak setelah huruf waw, wa yang bermakna ma'ah. Dan dalam hal ini sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya bahwasanya kata benda yang terletak setelah wa itu terbagi menjadi dua. Ada dua macam atau dua keadaan. Yang pertama yang harus dinasab setelah huruf wa tersebut, ini dengan ketentuan apabila kata sebelum wawu dengan kata yang setelah wawu tidak memungkinkan untuk memiliki kesamaan hukum sebagaimana yang telah contohkan kemarin. Namun kalau seandainya, dan yang kedua yaitu boleh dinasab sebagai maf'ul ma'ah atau boleh pula sebagai ma'tuf yang diikutkan, dalam artian dia mengikuti i'rab isim sebelum wawu. Dan yang ini ketentuannya adalah apabila kata benda sebelum wawu dengan kata benda setelah wawu memungkinkan memiliki hukum yang sama. Nah, memungkinkan memiliki hukum yang sama, maka terserah boleh dinasab sebagai maf'ul ma'ah, boleh pula mengikuti isim atau kata benda sebelum wawu tersebut. Baik itu nasab, marfu ataupun majrur. Wallahu a'lamu bishawab. Dan insyaallah pada malam hari ini, pagi hari ini kita melanjutkan ke yang berikutnya, yaitu yang keenam dari Mansubatul Asma. Disebutkan oleh pengarang kitab yang keenam adalah al-hal atau biasa istilahnya ya disingkat dengan hal, gitu saja. Hal yakni secara makna, secara arti, hal itu sendiri artinya ini keadaan yang biasanya kita terjemahkan dengan keadaan. Kaifa haluk contohnya, bagaimana keadaanmu? Ini secara bahasa. Dan apabila nanti kita membahas lebih dalam terkait dengan hal ini, maka kita akan mendapati kecocokan pembahasan dengan judulnya terkait dengan hal atau al-hal ini. Baik, langsung saja kita baca definisinya. Disebutkan oleh pengarang kitab, al-halu ismun yuzkaru libayani hay'atil fa'ili wal awil maf'uli bihi hina husulil fi'l. Al-hal adalah isim. Sekali lagi, isim yang mansub, ya kan? Nah, isim yang mansub. Yuzkaru yang disebutkan, libayani untuk menjelaskan, hay'atil fa'il awil maf'uli bihi, untuk menjelaskan keadaan hay'ah, untuk menjelaskan keadaan al-fa'il pelaku, awil maf'uli bihi atau keadaan maf'ul bihinya, objeknya, hina husulil fi'li, hina ketika husuli terjadinya al-fi'il, pekerjaan. Al-hal adalah isim, isim yang mansub maksudnya ya, adalah isim yang mansub yang disebutkan untuk menjelaskan keadaan pelaku atau keadaan maf'ul bih, yani objek tatkala terjadinya suatu fi'il, terjadinya yakni tatkala terjadinya pekerjaan. Yakni maksud dari apa namanya kata ini adalah dia menjelaskan ketika fi'il ini melakukan ini keadaannya sebagaimana. Atau tatkala maf'ulun bih ini dia terkena fi'il ini keadaannya seperti apa. Ini maksudnya. Seperti contoh kalau dalam bahasa Indonesia kita seperti contoh Muhammad makan dalam keadaan duduk. Muhammad makan dalam keadaan duduk. Muhammad makan. Muhammad makan. Dijelaskan di situ Muhammad makan dalam keadaan bagaimana? Apakah baring atau berdiri atau gimana? Nah, dia disebutkan keadaan kata tersebut disebutkan untuk menjelaskan keadaan si pelaku ini. Nah, si pelaku dalam hal ini adalah siapa? Muhammad, ya kan, yang sedang makan. Dia menjelaskan keadaannya kalau dia itu sedang duduk ketika makan tersebut. Maka sedang duduk dalam keadaan duduk ini dalam ilmu bahasa Arab disebut dengan hal, keadaan. Nah, maf'ul bih juga demikian. Maf'ul bih juga demikian. Nah, disebutkan di sini contohnya. Contohnya adalah ja'a Muhammadun raqiban. Ja'a Muhammadun raqiban. Dari contoh ini saja kalau apabila kita dari definisi, maka sebenarnya kita sudah bisa memprediksikan mana halnya. Ya kan? Karena hal tadi adalah isim yang mansub. Isim yang mansub. Nah, sedangkan pada kalimat ja'a Muhammadun raqiban itu kira-kira yang mansub yang mana, ikhwan? Hah? Raqiban, iya kan, yang mansub. Nah, berarti itu adalah halnya, itu secara prediksinya, iya kan? Nah, karena Muhammadun tidak mungkin dia sebagai hal. Kenapa? Karena Muhammadun marfu. Iya kan? Muhammadun marfu. Ja'a juga tidak bisa jadi hal. Kenapa? Karena ja'a ini adalah fi'il, sedangkan hal itu harus isim. Nah, isim yang mansub. Nah, pada contoh kalimat ja'a Muhammadun raqiban, isim yang mansub adalah raqiban. Berarti ini hal. Itu berdasarkan kalau prediksinya saja. Nah, kalau dari sisi penjelasannya, maknanya adalah ja'a Muhammadun raqiban. Muhammad datang raqiban. Raqiban itu artinya berkendara. Artinya berkendara. Berarti kalau kita terjemahkan ja'a Muhammadun raqiban, Muhammad datang dalam keadaan berkendara. Muhammad datang dalam keadaan berkendara. Raqiban yang artinya berkendara ini disebutkan di kalimat tersebut gunanya apa? Menjelaskan Muhammad ini tatkala datang itu bagaimana. Dia menjelaskan bahasanya Muhammad ini kalau kita menyebutkan ja'a Muhammadun, Muhammad datang. Ini kan masih global, ya kan? Dia datangnya gimana? Diantar atau mungkin dia datangnya jalan kaki atau seperti apa? Nah, kita berusaha menjelaskan bahwasannya Muhammad ini datang dalam keadaan tertentu seandainya. Berkendara seandainya. Ya, kita sebutkan berkendara, namun berkendara di sini adalah mansub. Kenapa? Karena dia adalah hal. Ya, ini disebutkannya untuk menjelaskan keadaan datangnya Muhammad ini. Atau contoh yang kedua, shalla Aliun jalisan. Shalla Aliun jalisan. Ali mengerjakan salat jalisan, dalam keadaan duduk. Nah, dalam keadaan duduk. Nah, jalisan ini disebutkan dalam kalimat ini untuk menjelaskan keadaan fa'il. Fa'ilnya siapa, mana yang disebut pada kalimat ini, Huan? Fa'ilnya. Fa'ilnya adalah Ali yang mengerjakan pekerjaan. Dia jelaskan keadaannya seperti apa. Dia mengerjakan sholat bisa dalam keadaan berdiri atau dalam keadaan berbaring, ya kan? Nah, disebutkan bahwasanya Ali ini sholat dalam keadaan duduk. Jalisan. Akalal waladu qa'iman. Akalal waladu qa'iman. Anak kecil itu makan qa'iman, dalam keadaan berdiri. kan dalam keadaan berdiri. Nah, di situ fa'ilnya adalah al-waladu qa'iman sebagai hal karena dia menjelaskan keadaannya. Keadaan al-walad pada saat dia mengerjakan pekerjaannya, dalam hal ini contohnya adalah makan. Nah, dan hal ini masyaallah barakallahu fik, ini dia sifatnya lebih umum ya. Lebih umum dalam artian tidak seperti yakni in mansubatul asma sebelum-sebelumnya. Seperti maf'ul ajli, kemudian apalagi maf'ul mutlak, maf'ul ma'ah, ya kan? Dan yang lainnya. Tidak seperti itu, karena kalau maf'ul yang sebelumnya ini terkadang dari sisi katanya itu dia lebih terkhusus. Maf'ul ajli harus dari masdar, harus dari af'alul qulub, fi'il-fi'il yang dilakukan oleh hati, iya kan. Maf'ul ma'ah beda lagi. Maf'ul mutlak juga harus dari apa namanya, dari masdar juga. Kalau hal dia sifatnya luas, tidak tertentu harus dari masdar atau dari ini-ini, tidak. Nah, lebih meluas, tidak seperti maf'ul yang sebelum-sebelumnya. Nah, kalau di dalam Al-Quran contohnya seperti dalam surah An-Nasr ya, iza ja'a nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillah fi afwaja wa ra'aitan nas. Engkau melihat manusia masuk ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala afwajan, dalam keadaan apa? Berbondong-bondong. Berarti di sini halnya mana, ikhwan? Afwajan, yang menjelaskan keadaan manusia tatkala terjadinya fi'il, yaitu tatkala mereka masuk ke agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, tujuannya adalah untuk menjelaskan. Atau di dalam firman Allah, wa kulluhum atihim yaumati fardan, dan masing-masing mereka atihi, ya bukan atihi, wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda, dan masing-masing mereka mendatangi Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat fardan, dalam keadaan sendiri-sendiri. Dalam keadaan sendiri-sendiri. Jadi dia disebutkan untuk menjelaskan bagaimana keadaan suatu fa'il atau nanti juga maf'ul bih juga sama, ketika terjadinya melakukan pekerjaannya. Seperti di sini, masing-masing mereka mendatangi Allah pada hari kiamat. Bagaimana keadaan mereka tatkala mendatangi Allah? Fardan, sendiri-sendiri. Nah, ini disebut hal. Disebut hal. Dan perlu juga untuk diketahui, dalam bab hal ini ada istilah hal yang telah kita sebutkan ini. Ada juga istilahnya sahibul hal. Sahibul hal. Ada juga sahibul hal. Ketika dalam suatu kalimat kita mendapati di situ ada hal yang menjelaskan tentang keadaan pelaku atau keadaan objek korban dari suatu fi'il, maka di situ ada juga istilahnya yang pasti ada, yaitu sahibul hal. Sahibul hal ini maknanya adalah yang memiliki keadaan tersebut, yang memiliki keadaan atau yang berkeadaan yang disebutkan di dalam kalimat tersebut. Nah, seperti contoh, wa ra'aita an-nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan engkau melihat manusia masuk ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan berbondong-bondong. Siapa di sini yang dalam keadaan berbondong-bondong, Tuhan? Hah? Yaitu manusia. Yaitu manusia yang mereka masuk ke agama Allah Subhanahu wa taala. Yang keadaan berbondong-bondong di sini adalah manusia, masih manusia ini disebut dengan sahibul hal. Sahibul hal. Sahibul hal. Seperti di sini, wa kulluhum ati yaumal qiyamati farda. Farda atau abdan. Dalam surah Maryam. Ada yang apa surah Maryam? Hah? Ada yang apa surah Maryam? Wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Naam, sahih. Surah Maryam ayat yang ke-98. Wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda, dan masing-masing mereka mendatangi Allah pada hari kiamat dalam keadaan sendiri-sendiri. Siapa yang dalam hal ini dalam keadaan sendiri-sendiri, siapa, Ikhwan? Yaitu masing-masing manusia, ya kan? Seluruh manusia. Berarti apa? Di sini sebagai sahibul hal. Sahibul hal. Ya, ini kulluhum, mereka semua masing-masing mendatangi Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sendiri. Bukan Allahnya yang memiliki keadaan sendiri-sendiri, namun mereka, yakni kulluhum, ya apa? Kulluhum. Atau seperti contoh dalam kitab Ja'a Muhammadin Raqiban. Ja'a Muhammadun Raqiban. Nah, Ja'a Muhammadun Raqiban. Muhammad datang dalam keadaan berkendara. Halnya yang mana, Ikhwan? Adalah Raqiban. Sahibul halnya? Ini adalah hal atau al-hal. Sahibul halnya mana, yang memiliki keadaan di sini, yaitu Muhammad. Nah, ini disebut dengan sahibul hal. Sahibul hal. Atau contoh yang kedua di situ, shalla Aliun jalisan. Ali salat dalam keadaan duduk. Shalla Aliun jalisan. Ali sholat dalam keadaan duduk. Mana halnya? Di sini jalisan sebagai hal. Sebagai al-hal. Alim sebagai sahibul hal. Dan seterusnya. Yang memiliki keadaan itu disebut dengan sahibul hal. Nah, antum perhatikan berdasarkan definisi yang disebutkan dalam kitab ini, bahwasanya hal itu adalah isim, yaitu isim yang mansub, yang disebutkan untuk menjelaskan keadaan pelaku atau keadaan objek pada saat terjadinya fi'il. Menandakan apa? Bahwasanya hal ini hanya terkhusus kembalinya atau keadaannya itu hanya terkhusus pada fa'il dan maf'ul. Fa'il dan maf'ul. Tidak pada yang lainnya. Namun dia khusus pada fa'il dan maf'ul. Karena memang hal ini tujuannya adalah ini, untuk menyebutkan keadaan salah satu dari keduanya. Apakah itu fa'il atau terkadang-kadang maf'ul. Terkadang fa'il dan terkadang maf'ul bih. Baik. Wa alamatuhu ayyasluha wuku'uhu jawaban likaifa. Dan tanda, tanda hal adalah ayyasluha wuku'uhu jawaban likaila. Bagusnya dia atau cocoknya dia wuku'uhu jawa sebagai jawaban atas pertanyaan kaifa. Bagaimana? Yakni hal itu tandanya adalah dia cocok sebagai jawaban dari pertanyaan bagaimana. Seperti contoh, antum lihat di papan tulis ja'a Muhammadun raqiban. Muhammad datang dalam keadaan berkendara. Atau mungkin kita potong dulu ja'a Muhammadun. Ja'a Muhammadun. Nah, telah datang Muhammad. Mungkin ada pertanyaan, Muhammad datang bagaimana? Jalan kaki atau bagaimana? Nah, disebutkan. Disebutkan untuk menjelaskan apa? Keadaannya untuk menjawab bagaimana yang dipertanyakan tadi. Bagaimana Muhammad datang? Dijawab dengan, kalau seandainya rakiban berkendara, ya dijawab dengan rakiban. Kalau seandainya jalan kaki, ya bahasa Arabnya masyian. Tinggal menyebutkan. Jadi dia itu letaknya itu sebagai jawaban dari pertanyaan kaifa. Sama juga sholat aliyum. Ali sholat. Mungkin ada pertanyaan, sholatnya gimana? Berdiri, baring, atau duduk? Bagaimana sholatnya? Ah, ketika dia menjawab dari pertanyaan bagaimana, maka jawaban itu sebagai hal. Sebagai hal. Dan seterusnya. Dari contoh-contoh yang disebutkan dan seluruh dari hal demikian. Wa syartul hal ay yakuna nakiratan wa ay yakuna sahibuhu ma'rifatan. Syarat hal ay yakuna nakirah, harus dalam keadaan nakirah. Hal itu harus dalam keadaan nakirah. Bisa antum lihat di contoh-contoh yang ditulis bahwa tulis. Dari afwajan, fardan, rakiban, apalagi. Sholla aliyun jalisan. Nah, hal itu harus dalam keadaan nakirah. Berarti apa? Apabila antum mendapati di suatu kalimat, di situ ada isim yang mansub, namun dia ma'rifat. Namun dia ma'rifat dengan berbagai macam jenisnya. Apakah itu yang ditandai alif lam, atau ma'rifatnya karena nanti mudhofun ilaih ataupun yang lainnya, maka kalau ma'rifat tidak mungkin dijadikan sebagai hal. Tidak mungkin dijadikan sebagai hal karena hal itu syaratnya harus nakirah. Harus nakirah. Nah, wa ayyakuna sahibuhu ma'rifan ma'rifatan, dan hendaklah sahibnya yaitu sahibul hal itu harus dalam keadaan ma'rifat. Sahibul hal harus dalam keadaan ma'rifat. Bisa antum lihat di contoh-contoh di kitab atau yang saya tulis di papan tulis, sahibul hal semuanya pasti ma'rifat, ya kan? Seperti waraaitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Afwajan sebagai hal. Sahibul halnya mana? An-nas, ma'rifat. Ma'rifat ditandai dengan apa? Alif lam, ya kan? An-nas. Wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda, dan masing-masing mereka, yakni seluruhnya mereka mendatangi Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat dalam keadaan sendiri-sendiri. Nah, juga ma'rifat kulluhum. Kalau kulluhum ini ma'rifatnya karena idhofah, nanti ada sendiri babnya. Nah, atau contoh ja'a Muhammadun raqiban. Raqiban sebagai hal, Muhammadun sebagai sahibul hal. Muhammadun ma'rifat. Kalau di sini ma'rifatnya bukan karena alif lam, akan tetapi ma'rifatnya karena dia adalah nama orang. Nah, demikian pula sholat aliyun jalisan juga demikian. Sehingga hal harus nakirah, tidak boleh ma'rifat. Nah, ini juga kaitannya nanti apa dengan makna, ya. Kalau kita kadang tidak tahu, ya ini belum mengerti makna atau artinya, itu terkadang sulit. Terkadang sulit. Nah, di dalam surah Maryam itu banyak, ya kan? Di dalam surah Maryam banyak pada akhir-akhir ayatnya itu yang menduduki sebagai hal. Allahu a'lamu bisawab. Mungkin sampai sini dulu Ikhwan yang bisa kita sebutkan pada pertemuan pagi hari ini. Bagaimana yang kemarin sudah ada, halo ya, ada ancang-ancangnya. Sebenarnya hari Selasa, insya Allah imtihan. Nah, sampai maf'ul ma'ah dari pembahasan yang belum dites. Yang belum dites apa? Maf'ul ajli ya. Maf'ul ajli sampai maf'ul ma'ah. Berarti halaman 57 sampai 50 berapa? Sampai 61 ya. Dari 57 sampai 61. Untuk hari Selasa ya. Biar di murojaah, biar mengingat. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin sampai sini kelanjutan dari hal insyaallah kita bahas pada pertemuan berikutnya bismillah. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.